Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Masyarakat Uthamin rahimahullah ta'ala masih menyebutkan tentang isi global dari risalah ini. Yang akan dibahas adalah Aqsamul Quran min hithu al-ihkam wa tashabuh. Pembagian Quran dari sisi ihkam wa tashabuh. Akan dibahas masalah mauqif ar-rafisihin fil ilmi wa zaiqin min al-mutasyabih. Bagaimana sikap orang-orang dalam ilmunya dan orang-orang yang menyimpang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. At-tasyabuh ada dua, at-tasyabuh haqiqi dan nisbi. Wanisbi. Kemudian akan dibahas juga al-hikmah fi tanamil Quran ila muhkam wa mutasyabih. Apa hikmahnya terbaginya Quran ada yang muhkam ada yang mutasyabih. Kemudian dia akan dibahas adalah muhimu ta'arud min al-Quran wal jawab wa anhu wa amsilatun min dhalik. Terkait dengan ya beberapa ayat yang terkesan ada kontradiktif satu ayat dengan yang lainnya dan bagaimana jawabannya dan contoh-contohnya. Kemudian yang dibahas juga dalam ayat ini dalam kitab risalah ini adalah masalah qasam, masalah sumpah-sumpah yang dalam Al-Quran. Ta'rifuhu, apa definisi qasam, adatuhu dan apa alat-alat untuk qasam bersumpah, fa'idatuhu dan fa'idah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Berikutnya yang akan kita baca dalam kitab ini adalah Al-Qasas, masalah kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Terkait dengan ta'rifuhu definisi qasas, al-ghardu minha, tujuan dari adanya kisah-kisah dari ada dalam Al-Quran. Kemudian juga akan kita dapatkan tentang hikmah min tikrariha wa ihtilafiha bitul wal qasr wal uslub. Apa hikmah diulang-ulang sebagian kisah, kisah Nabi Musa misalnya diulang-ulang, kemudian berbeda-beda dalam pengulangan tersebut panjang pendeknya, di sebagian surat panjang, sebagian surat pendek, dan juga uslubnya, metode penyampaiannya. Kemudian akan dibahas dalam kitab ini juga tentang Israiliyat alati uqhimat fi tafsir, kisah-kisah Israiliyat yang dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir, wa muqifun ulama minha, dan bagaimana sikap ulama dari Israiliyat dalam tafsir. Kemudian masalah dhamir akan dibahas. Ini nanti akan kita dapatkan keterkaitan antara bahasa nahmu dengan fan yang lainnya dalam tulisan tafsir. Akan dibahas usul dhamir, tarifnya, marji'nya, al-idhar fi maulid dimar wa faidatuhu, kenapa kadang disebutkan dengan idhar di tempat yang semestinya biasanya dengan dhamir dan faidahnya. Kemudian di bab terakhir, di masa terakhir akan dibahas al-iltifat. Apa itu al-iltifat? Ya, perubahan awalnya dhamir ghaib menjadi dhamir mukhatab. Ya, dari mutakallim ke mukhatab akan ada. Al-iltifat. Wa faidatu apa faidahnya al-iltifat dalam Al-Quran. Kemudian akan dibahas masa dhamir fasl dan faidah dhamir fasl. ini global yang dibahas dalam risalah ini. Qala rahimahullahu ta'ala, kita mulai dari pembahasan awal, Al-Quranul Karim. Al-Quranu fil lughati masdar qara'a bima'na tala atau bima'na jama'a. Secara bahasa bisa bermakna tala, bisa membaca, bisa bermakna jama'a, dua. Taqulu qara'a qara'an al-Qur'anan kama taqulu ghafara ghafran wa ghufranan. Fa'ala al-ma'na al-awwal, kalau berdasarkan makna pertama, tala yatslu. Kalau secara makna diartikan tala, yakunu masdaran bima'na ismil maf'ul. Ay bima'na matlun, yang dibaca. Kalau qara'a bermakna tala, maka isim masdar sini bermakna isim maf'ul, ay bima'na matlu, yang dibaca. Qala wa 'ala al-ma'na tsani, walaupun dengan makna yang kedua jama'a, yakunu masdaran bima'na ismil fa'il. Bima'na jami', yang mengumpulkan. Di jami'il akhbari wal ahkam. Karena Quran mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Ya, qara'a bisa bermakna tala, bisa bermakna jama'a. Kalau bermakna tala, ini isim masdar bermakna isim maf'ul, jadi maf'ul. Kalau bermakna jama'a, isim masdar bermakna isim fa'il, yani jami', jami'il akhbar wal hikam. Di dalam syarahnya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan tambahan. Namun, jama'a juga bisa bermakna isim masdar bermakna isim maf'ul, majmu'. Kata beliau, bisa juga jama'a bermakna majmu'ul maf'ul. Kenapa? Karena majmu'un fil masahifi was-sudur. Karena Al-Quran majmu'un terkumpul dalam masahif was-sudur, dalam mushaf-mushaf, dan dalam dada-dada para hafal. Sehingga kesimpulannya, kalau tala Al-Quran bermakna tala, bermakna isim maf'ul, matlu. Tapi kalau bermakna jama'a, maka bermakna isim fa'il dan isim maf'ul. Kalau bermakna jama'a, bermakna isim fa'il, yakni jami', karena lijam'il akhbar wa ahkam, kalau mengumpulkan berita-berita dan hukum-hukum. Dan bermakna maf'ul, majmu', karena majmu'un fil masahifi was-sudur, terkumpul dalam mushaf-mushaf dan dada-dada para penghafal Al-Qur'anul Karim. Itu cara bahasa. Qala wal Qur'anu fi syara', dalam syariat adalah kalamullah ta'ala al-munazzalu 'ala rasulihi wa hatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi surati al-Fatiha al-makhtumu bi surati an-Nas. Al-Quran dalam istilah syariat adalah kalamullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khatam anbiya'ihi, diturunkan kepada penutup para nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u bi surat al-Fatihah, yang dimulai dengan surat al-Fatihah, al-makhtumu bi surat an-Nas, dan diakhiri dengan surat an-Nas. Ya. Dan ini ijma. Kaum muslimin wa ma khalafa fi hadza illa Rafidhah. Satu di antara kekufuran Rafidhah adalah masalah Al-Qur'an Karim. Kaum muslimin, kalau kaum muslimin sepakat kalau Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari surat Al-Fatihah di akhir surat An-Nas, ya, adapun Rafidhah, di antara kekufuran Rafidhah adalah terkait dengan masalah Al-Qur'an. Ya, mereka menyatakan ada yang kurang, mereka tambah-tambah. Ini Rafidhah. Satu di antara kesesatan dan kekufuran Rafidhah terkait dengan masalah Al-Qur'an. Sehingga berkata para ulama kita, kata para ulama kita, man ankara harfan minha, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an Al-Karim, fahuwa kafir. Iya, barang siapa yang mengingkari satu saja dari satu huruf Al-Qur'an Al-Karim, maka dia kafir. Karena telah ijma kaum muslimin tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Barang siapa mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka namanya dia kafir. Kecuali kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, kalau dalam ikhtilaf qiraah, kalau dalam perbedaan qiraah. Ini pembahasan lain, lain sedikit. Tapi ini maksud adalah barang siapa yang mengingkari satu kata, satu surat, bahkan satu huruf dari Al-Qur'an, dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya. Qala Allah taala, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Wa qala ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini menunjukkan bahwasanya Qur'an adalah munazzal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan rahimana rahimakumullah, ayat-ayat semisal ini, ayat semisal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah juga sekaligus menunjukkan tentang satu akidah atau sunnah wal jamaah, ya, yaitu menunjukkan sifatul ulu Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, diturunkan dari atas karena Allah Subhanahu wa taala aliyun, Allah di atas. Qala qad hamallahu ta'ala hadzal qur'ana al-'azima min at-taghyiri waz-ziyadati wan-naqsi wat-tabdil. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an al-'azim dari perubahan-perubahan, dari tambahan-tambahan, dari pengurangan, dari penggantian. Tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Al-Qur'an Allah jaga. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bihifdhihi, karena Allah yang menjamin, menanggung untuk menjaganya. Faqala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, sungguh kami yang telah menurunkan dzikir dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Ya, sehingga Al-Qur'an memiliki kekhususan dibandingkan kitab-kitab Allah yang lainnya, ya, yaitu terjaga, tidak akan ada perubahan, pengurangan, penggantian yang lainnya seperti yang telah menimpa kitab-kitab terdahulu. Satu faedah yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang pernah saya ingat, ayat ini juga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Selain menunjukkan bahwasanya Quran mahfuz, demikian juga menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mahfuzah. Iya. Sebagaimana Al-Qur'an dijaga, demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penafsir Al-Qur'an terjaga. Dan di antara hadis yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah hadis terkait dengan seorang syab. Ya. Yang Dajjal berusaha untuk memfitnahnya. Namun orang ini, pemuda ini, Allah subhanahu kuatkan keimanannya. Bahkan dengan tegas dia menyatakan semakin yakin, anta Dajjal, kamulah Dajjal alladhi akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW telah mengabarkan kami tentang kamu. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, menunjukkan bahwasanya sunnah mahfuzah sampai akhir zaman, sehingga pemuda ini Allah selamatkan dengan sebab hadis berita Rasulullah SAW bahwasanya Dajjal akan keluar, dan dia menyatakan kamu adalah Dajjal yang telah diberitakan Rasulullah SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya Allah menjaga lafaz-lafaz Quran, menjaga makna-makna Quran, dan dengan sebab itu Allah menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala walidzalika, oleh karena itu, madatil qurunul katsirah, telah berlalu masa-masa yang banyak. Walam yuhawil ahadun min a'daihi an yughayyira fihi aw yazida aw yanqus aw yubaddila. Iya, tidaklah ada satu orang musuh-musuhnya berupaya merubah-rubah Quran, menambah, mengurang, mengganti-ganti Quran, illa hataqallahu sitrah wa fadhah amrah, kecuali Allah akan bongkar sitrnya, Allah bongkar ya urusannya. Allah tampilkan satu orang, Allah tampilkan hamba-hambanya yang membongkar, membantah ya tahrif, taghyir yang dilakukannya. Ini dia bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Allah pilih dari hamba-hambanya yang membongkar, menjelaskan tentang perbuatan orang-orang yang berupaya mentahrif, ya, taghyir Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala akan menyebutkan tentang sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Namallahu alam. Assalamualaikum.